Kita formasi ke-14 sih sekarang, yang paling panjang sepanjang karirnya Slank. Kita udah bareng 16 tahun bareng bersama. Dan ini formasi yang paling panjang, 14. Kalau 13, formasi rekaman awal. Album 1 sampai 4. Eh, 5, sorry. Sampai 5. Tapi dari 6 sampai 20, formasi 14. 7-20, Mas. Sorry, 7-20. Slank dapat penghargaan ini pada tahun 1991, waktu album pertama. Jadi tepatnya adalah album pertama kita tuh, Sweet Hey Gadis Seksi itu rilis 90, meledak. Terutama lagu Maafkan, ada Maafkan. Lagu ini meledak banget. Terus dulu ada badan GSF ini, dan kita dapat lagu The Best Selling Album. Lagu Maafkan di album Sweet Sweet Hey kategori rock. Waktu itu gue kuliah ikut festival musik, tapi lagu-lagu pilihannya tuh lagu-lagunya Slank waktu itu. Waktu itu gue pikir, gue liat covernya kayak band Malaysia, waktu itu kan lagi ngetok-ngetokin Malaysia tuh. Surge. Itu mas, Slam apa-apa gitu. Kayak gitu-gitu deh modelnya. Jadi gitu, oh ternyata band Indonesia. Seru juga nih, apa album pertamanya gitu. Iya, kita suruh pilih-pilih lagunya apa aja. Waktu itu gue bawain lagu, kalau gak salah terlalu manis waktu itu. Band gue masuk final waktu itu. Tapi karena panitianya lari bawa duitnya. Tapi waktu pas final, pas final sempat main tuh, gue sempat nonton di bawah. Jadi cuma ada 10 besar itu doang. See you.